selalu mengerjakan kebenaran, menunjukkan jalan kebenaran, bernasehat penuh kesabaran, kukuh teguh dengan keyakinan, agama terpatri dalam iman. Tipu daya dunia jadi sampahnya. Karena cerdik pandai, cendikiawan pencipta undang, kelancaran pengangguran, tentang langsung merusak mental. Sesungguhnya, perilaku hidup manusia dengan kebenaran. lalu.